Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanifillah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana telah antum ketahui bersama bahwasanya pada hari ini kita kedatangan tamu mulia, seorang yang berilmu, yang kita akan mengambil faedah dari ustadzuna Ustadz Mukhtar Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita persiapkan dengan persiapan yang matang, persiapan seorang thalibul ilm, persiapan seorang mustafid yang ingin mengambil faedah sebanyak-banyaknya, persiapan seorang mustafid yang sudah siap memang untuk ya mengambil faedah-faedah yang banyak dari seorang guru yang mendatangi kita. Hendaklah antum semuanya istifadah dari apa yang beliau sampaikan, dan juga istifadah dari akhlak para ustadz kita, yang insyaallah juga akan kita lanjutkan nanti setelah muhadarah ustadzuna Ustadz Mukhtar ba'dal maghrib. Ya, setelah kita makan-makan akan kita lanjutkan muhadarah bersama Ustadzuna Abdul Haq hafizahullah ta'ala. Sungguh pada hari ini kita mendapatkan kemuliaan dengan didatangi tamu-tamu yang mulia, para pembawa ilmu yang siap menularkan, menyampaikan ilmu-ilmu mereka kepada kita. Dan alhamdulillah bertepatan dengan ini kita kedatangan tamu-tamu dari luar negeri, dari Perancis. Ya, aslinya dari Tunis, tinggal di Perancis. Kemudian dari Mauritania, negara di daerah Afrika, negaranya Syekh Muhammad Amin Asyinqiti, penulis kitab Adwa'ul Bayan, ya, dari negara Mauritania. Dua orang dari Mauritania, satu orang dari Mauritania, satu orang lagi dari daerah benua Amerika, dari Karibia. Ya. Jadi kita kedatangan tiga tamu dari luar negeri, saudara kita Muslim dan Salafi. Betapa bahagianya kita bisa dipertemukan oleh Allah SWT dengan saudara-saudara kita yang jauh di sana. Tidak ada yang menyatukan kita, tidak ada yang mempertemukan kita kecuali ad-din, kecuali agama, kecuali keyakinan. Jadi agama Allah tersebar di mana-mana. Ibadullah, hamba-hamba Allah tersebar di mana-mana. Ya, jangan kita sedih, jangan kita gelisah, bersedih hati dengan sedikitnya orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab. Ya, sedikit tapi di mana-mana ada. Barakallahu fikum. Dan insya Allah akan segera kita dengarkan bersama dan kita istifadah bersama dari Ustadzuna Ustadz Mukhtar Hafizahullah Ta'ala. Tadi saya sekian. Kami persilahkan Ustadz Mukhtar untuk memberikan muhadarah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.